melihatmu, hidupmu layu. Semua tak berarti, bolehkah ku tahu isi hatimu? Ceritakan semuanya padaku. Ceritakan semuanya padaku. Pergi tinggalkanlah dia yang buatku terluka. Datanglah pajakku, jadilah pajakku. Pergilah darinya, kau tak pantas dengannya. Datanglah pajakku dan jadilah pajakku. Ceritakan semuanya padaku. Pergi